Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة رحمكم الله. Sungguh merupakan nikmat yang sangat besar, yang tiada tandingannya, yang betul-betul menenggelamkan dunia beserta isinya, ketika seseorang telah diberi kecintaan akan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu dan ilmu itu. Kecintaan terhadapnya ketika benar, maka akan menggerakkan kita untuk meraihnya dengan ketulusan, dengan mujahadah. Dan sungguh hal ini adalah sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah, pupuk dan terus jaga kecintaan kita terhadap majlis ilmu, kecintaan kita terhadap ilmu-ilmu Quran dan Sunnah. Pertahankan dia dengan cara mensyukurinya. Jadikan pertemuan demi pertemuan yang dengannya kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kesyukuran. Dan hanya dengan kesyukuran akan datang tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Lanjut pembahasan kita terhadap rukun iman yang ketiga. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa kutubihi, dan beriman terhadap kitab-kitabnya. Kutub, kutub adalah bentuk jamak dari kitab. Dan kitab bermakna maktub, sesuatu yang ditulis. Sesuatu yang ditulis. Bentuk yang seperti ini banyak dalam bahasa Arab. Di antaranya firash bermakna mafrush. Sama bentuknya kitab, di kasrah awalnya, di fathah yang kedua, dan dipanjangkan. Kitab maknanya maktub, maf'ul. Sebenarnya bentuknya itu. Ini juga firash, sama kan modelnya? Di kasrah awalnya, di fathah kedua, dan dipanjangkan. Firash artinya apa? Makrush, yang dihamparkan. Dan jangan lupa pembahasan yang lalu yang sangat penting tentang la ilaha illallah. ilah, sama kan? Maknanya makhluk yang diserahkan padanya ibadah. Demikian pula kitab di sini, ya, dia bermakna maktub yang ditulis. Kitab apa yang harus kita imani? Dijelaskan wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya. Yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, yang dijadikan sebagai pedoman hidup, yang dengannya mereka mendapat hidayah, yang dengannya mereka mendapat rahmat sebab petunjuk dari penciptanya, yang dengannya mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua ini tentunya dalam rangka tercapainya target yang merupakan fitrah manusia, yaitu kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Inilah kitab yang dimaksudkan. Kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya untuk menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi pemberi peringatan, menjadi penawar. Yang mana semua ini dalam rangka terwujudnya kebahagiaan manusia di dunia, dalam barzah, dan di akhirat. Yang tidak akan mungkin ada kebahagiaan kecuali hanya dengan ini, dan tidak akan bisa kita wujudkan hal itu kecuali hanya dengan beriman kepadanya. Karena itulah keimanan terhadap kitab merupakan rukun iman yang sangat penting. Al-Ikhwah rahimakumullah, beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, yang diberitakan ataupun yang tidak diberitakan. Kita wajib imani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pedoman hidup, kitab yang menjadi sumber kehidupan hakiki bagi orang-orang yang beriman. Sumber kehidupan hakiki bagi orang-orang yang beriman. Ujian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas ke bawah, yang dengannya hidup kita dengan kehidupan lahiriah. Kitab-kitab Allah juga turunkan dari atas ke bawah, yang dengannya hidup kita dengan kehidupan maknawi, kehidupan hakiki, kehidupan batin. Dan kehidupan batin adalah kehidupan yang sebenarnya. Kan itulah orang yang hidup dengan kehidupan batin, walaupun mereka sudah meninggal dengan terpisahnya ruh dengan jasad, maka tetap mereka teranggap orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kehidupan batin, walaupun masih beraktivitas sebagaimana kita beraktivitas, sebagaimana manusia-manusia lainnya beraktivitas, maka teranggap sebagai orang-orang yang mati sebab tidak mempunyai hakikat kehidupan. Kalaupun dianggap sebagai orang yang hidup, maka kehidupannya adalah kehidupan yang rendah-rendah kehidupan, lebih rendah dari kehidupan hewan ternak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak. Cangkan betul firman pencipta kita ini. Allah telah tegaskan bahwa ada jenis makhluk yang seperti ini. Seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak. Di antara hewan yang paling rendah adalah hewan ternak, sebab dia yang paling paling mudah diatur, dipukul, dihantam, diapakan terserah saja. Beda dengan hewan-hewan liar. Kita pukul, mungkin kita yang akan dikejar. Jadi hewan ternak betul-betul menunjukkan kerendahan, tetapi ternyata ada yang lebih rendah dari hewan ternak. Dan ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka-mereka yang tidak mau mengambil kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka-mereka yang ingin mematikan dirinya dengan keingkaran terhadap nilai-nilai kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini ikhwah, mereka-mereka yang senang ridha memilih untuk dirinya kegelapan demi kegelapan, sebab mereka menjauh dari nur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Alaihwa rahimakumullah. Keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting, bahkan merupakan rukun dari keimanan. Kapan tidak ada keimanan terhadap kitab, maka pastikan kafirnya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin dari sini lah ikhwah, sangat penting kita memahami apa dan bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita secara singkat bagaimana beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-imanu bil kutub yatadammanu arba'atu umur. Keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terkandung 4 hal. Al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. Yang pertama, al-iman. Kalimat iman tidak perlu lagi dijabarkan. Kita sudah jelaskan pada awal pembahasan iman. Bukan sekedar percaya. Tapi dia adalah kepercayaan, keyakinan yang betul-betul terhunjam kuat. Tertanam kuat secara hebat di dalam hati, yang tidak goyah dengan syubhat, dengan berbagai hempasan-hempasan badai. Bagaimanapun hebatnya, iman betul, yakin betul bahwa turunnya kitab-kitab itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala haqqan, secara benar datang darinya. Ini yang pertama. Kita harus yakini Taurat betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Dan al-haqq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqq, yang benar itu datangnya dari Rabb-kamu. Jangan sekali-kali kamu ragu. Tanzilan min rabbil alamin. Lihat sifatnya Al-Qur'an, sesuatu yang diturunkan dari Rabb-nya alam semesta. Al-Qur'an, Injil, Zabur, apalagi Al-Qur'an, betul-betul mantap kita, yakin kita turunnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Hak, benar, dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada keraguan di sini. Yang ada hanyalah keimanan. Ini dulu yang pertama. Kalau yang tidak mantap, akan sulit selanjutnya. Kalau kita betul-betul yakin ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan sikap yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an. Kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berharga, sebab datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadikan dia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Pendapat orang, perkataan orang, kesimpulan orang, kita tolak. Kita paling ketika bertentangan dengan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kita ukur pendapat dan perkataan orang, sikap dan tindakan seseorang, dengan apa yang sangat berharga dalam kehidupan ini, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Alif wa rahimakumullah. harus betul-betul yakin ikhwah. Turunnya Al-Quran, turunnya seluruh kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala secara hak, yang di dalamnya sama sekali tidak ada kebatilan sedikit pun. Al-Thani, yang kedua kata beliau, al-iman bima alimna ismah, ismahu minha bismihi kal-Quran alladhi nuzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور الذي أوتي داود صلى الله عليه وسلم وما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. كتب لي رحمه الله تعالى yang kedua, beriman terhadap semua kitab yang telah kita ilmui namanya, kita imani lengkap dengan namanya, seperti Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Taurat yang Allah Subhanahu wa Taala turunkan kepada Nabi Musa SAW, Injil yang Allah Subhanahu wa Taala telah turunkan kepada Nabi Isa SAW, Zabur Allah Subhanahu wa Taala turunkan kepada Daud Sallam. Ini wajib kita iman. Wajib betul kita iman. Lengkap dengan namanya. Terus yang tidak diketahui namanya, kita imani ada namanya. Hanya wallahu a'lam. Sebab tidak diberitakan. Dan ini perkara gaib. Perkara gaib hanya ditetapkan melalui Quran dan Sunnah. Dan jangan sekali-kali ada yang mengaku tahu, kecuali hanya dengan jalur ini, Quran dan Sunnah Nabi Sallam yang sahih. Alaihwa rahimakumullah. Jadi kita imani lengkap dengan namanya bagi kitab-kitab yang kita ketahui namanya, dan kita imani secara global kitab-kitab yang tidak diberitakan pada kita tentang namanya. Al-Thalith, yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Hal yang ketiga, membenarkan segala perkara yang sahih dari pengkhabaran-pengkhabaran kitab-kitab ini, seperti pengkhabaran-pengkhabaran Al-Quran seluruhnya dibenarkan tanpa kecuali. Demikian pula pengkhabaran-pengkhabaran kitab-kitab yang terdahulu selama belum diganti, belum dirubah, belum diselewengkan. Sebab kitab-kitab yang terdahulu tidak murni lagi, tidak ada yang terjaga kecuali hanya Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kalau misalnya ada pengkhabaran dari kitab yang terdahulu secara benar, belum berubah, dibuktikan secara ilmiah, maka kita harus benarkan. Sebab itu adalah pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa Taala yang tidak ada, sama sekali tidak ada dusta padanya. Wa man asdaqu min Allahi qila, adakah yang lebih jujur dari firman Allah Subhanahu wa Taala. Alaihwah rahimakumullah. Ini dari sisi pembenaran pengkhabaran. Yang keempat, ini lebih tegas lagi, lebih rinci lagi. Al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha wa ridha wa taslimu bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha wa jami'ul kutubi sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim. Qala Allah ta'ala wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi ay hakiman alayhi wa ala hadha Fala yajuzul amalu bi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Qur'an. Yang keempat, kata beliau, keimanan terhadap kitab di dalamnya terkandung beramal terhadap semua hukum yang ada padanya selama tidak dinasakh, dihapus hukumnya, dihapus karena hikmah dan diganti dengan sesuatu yang lebih mulia atau yang sama. Jadi kita beramal terhadap hukum-hukum yang seperti ini, ridha terhadapnya, tulus menerimanya, sama saja kita pahami hikmah hukum itu, hikmah aturan itu, atau tidak kita pahami. Yang jelas wajib beramal, paham atau tidak paham. Kalau disuruh sholat menghadap kiblat, menghadap kiblat. Pahami hikmahnya atau tidak, yang jelas harus hadap kiblat. Setelah jelas bagi kita, kita dipinta menghadap kiblat. Lihat sebelumnya, ketika turun ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat. Sebelumnya kaum muslimin, Rasulullah bersama kaum muslimin umatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Aturan Allah Subhanahu wa taala ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW lebih senang berhadap ke Ka'bah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima hal ini, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk beliau salam dan umat. Ketika turun ayat yang memerintahkan mereka menghadap ke sana, maka ada kaum muslimin yang sementara sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka diberitahu bahwa kiblat telah mengarah ke Ka'bah. Maka ketika itu pula dalam terang sholat mereka berbalik. Lihat kesegeraan generasi pertama dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesegeraan inilah yang hendaknya kita ikuti bi ihsan, dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemampuan mereka untuk bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita miliki. Dan ini makna mengikuti mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini adalah perkara yang membedakan kita dengan umat pertama, generasi yang terbaik dari umat ini. Khairun nasi qarni, kata Nabi SAW, sebaik-baik zaman adalah zaman, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada pada zaman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan ittiba kepada mereka bi ihsan, dengan cara yang terbaik. Kalau memang kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah ridha kepada mereka. Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Ini para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian orang setelahnya disebutkan sifatnya, walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan cara yang baik. Maka orang yang seperti ini, muhajirin dan ansar, sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak keutamaan bagi seorang hamba. Puncak keutamaan bagi seorang hamba. Alikhwa rahimakumullah. Kehebatan mereka dalam mengikuti itu dapat kita lihat atau dapat kita upayakan dari kalimat ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho, Allah ridho kepada mereka dan mereka berridho kepada Allah Subhanahu. Jadi mereka punya kekuatan untuk ridho. Ridho terhadap apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan ini yang sangat hebat dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka bersegera, cepat dan cepat, sehingga jadilah dalam golongan orang-orang as-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang pertama yang bersegera, sehingga yang pertama dan bersegera pula masuk ke dalam surga. As-sabiqun maksudnya yang bersegera di dunia, as-sabiqun yang kedua, yang pertama-tama di akhirat. Jadi terdahulu di dunia, terdahulu di akhirat. Terdahulu dari sisi ilmu, dari sisi iman, dari sisi pelaksanaan, iya, dari sisi kesabaran, dari sisi penjentuhan, maka dia akan terdahulu di akhirat nanti. Jadi ikhwah, kita pahami hikmah dari perintah itu atau larangan itu, ataupun kita tidak pahami, maka segera lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, seluruh kitab-kitab yang terdahulu itu telah dihapus oleh Al-Qur'an yang sangat agung ini. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Sungguh kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad kitab bil haq, dengan cara yang hak. Coba lihat, wa anzalna ilaika. Siapa yang turunkan? Kami, kata Allah. Harus imani datangnya dari Allah. Ilaika, kepada engkau. Harus imani bahwa diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Alkitab? Kitab. Kitab ini bil haq, dengan cara yang hak. Jangan sekali-kali menganggap ada kebatilan di dalamnya. Sedikit pun juga. Musaddiqa, yang mana kitab ini membenarkan lima baina yadaihi minal kitab. Membenarkan apa yang berada di hadapan dari kitab ini. Peringatan-peringatan terhadap kitab itu, misalnya berupa hari berbangkit, itu dibenarkan pula oleh Al-Quran. Membenarkan kandungan kitab yang terdahulu. Kemudian wa muhaiminan alaihi, dan muhaiminan alaihi. Al-Quran pula muhaiminan alaihi, dia muhaimin terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Apa maksudnya muhaimin? Kata beliau, hakiman alaihi, penentu terhadap kitab, penghukum terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Atas dasar ini kata beliau, tidak boleh beramal dengan hukum apapun dari hukum-hukum kitab terdahulu, kecuali kalau memang benar hukum itu dan diakui oleh Al-Quran. Dua syaratnya. Benar dan diakui oleh Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran. Jadi sahih berita itu, hukum itu. Dari mana kita tahu sahihnya? Kembali kepada pemberitaan yang benar, Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallam. Adapun langsung dari kitab-kitab mereka, maka tidak ada jaminan. Dia telah berubah. Dengan perubahan yang sangat. Injil sekarang itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Diperbaharui terus. Dan ini salah satu sebab yang menyebabkan orang-orang Nasara semakin ragu terhadap agama. Sebab kitab yang mereka anggap suci tidak lagi suci. Dikotori dan otak-otak, diotak-atik oleh para pemuka agama mereka. Alikwah rahimahumullah. Jadi harus sahih dari keterangan Quran maupun dari keterangan sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian diakui oleh Al-Quran. Mungkin ada berita dari Al-Quran, berarti beritanya benar. Tetapi beramal terhadap perkara itu tidak boleh, sebab tidak dituntunkan oleh Al-Quran. Jelas ini? Anggap misalnya dalam hadis Nabi SAW diberitakan, atau dalam Al-Quran diberitakan tentang pemberitaan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang salah satu keadaan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka bertobat dengan cara membunuh diri-diri mereka. Ini berita benar? Coba Al-Quran benarkan. Terus diamalkan? Tidak diamalkan. Sebab tidak dibenarkan pengamalannya oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahi umat ini dengan cara tobat tersendiri yang penuh dengan rahmat dan kenikmatan. Dalam hadis Nabi SAW banyak pula berita-berita, pengkhabaran-pengkhabaran. Karena bagaimana pengkhabaran-pengkhabaran ini tidak mengharuskan kita mengambil hukum darinya, kecuali ketika dibenarkan oleh Al-Quran, diakui oleh Rasulullah. Misalnya pemberitaan Rasulullah bahwa seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala ketika itu setelah selesai berperang, harta rampasan perang mereka dikumpul kemudian dibakar. Kemudian turun, akan turun api dari langit mengambil harta rampasan itu, membakar. Ini hadisnya sahih. Terus kalau kita berperang karena Nabi beritakan seperti ini, ada harta rampasan misalnya, maka dibakar. Enggak. Harta rampasan perang sudah diatur dalam Al-Quran. Sekian. Alikhuwah rahimahumullah. Jadi kita beramal terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala selama tidak dirubah hukumnya. Dan yang menjadi acuan, pedoman adalah Al-Quran. Al-Quran seluruhnya kita harus benarkan, kita amalkan. Selain Al-Quran, dilihat ketika diakui pemberitaannya, dibenarkan pemberitaannya oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka kita benarkan. Adapun pengamalan, maka kembali juga ketika diakui oleh Al-Quran. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi وعلى آله وسلم. الإخوة رحمكم الله. Termasuk keimanan kita terhadap Al-Quran, terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang disesuaikan dengan umat-umat. Adapun Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Di Arabiyyin Mubin. Dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman-firman itu. Didengar oleh Jibril. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Demikian pula kitab-kitab yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan. Bukan yang lainnya. Kalau begitu, dia adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah, dan ucapannya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bukan makhluk. Adanya kitab ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam, Allah berbicara. Dan banyak sekali dalil akan perkara ini. Apakah terhadap nabi dan rasul yang terdahulu atau terhadap Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kallamallahu. Allah berbicara Musa kepada Musa taklima, betul-betul berbicara. Kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dengan suara, dengan huruf. Didengar oleh Jibril. Kalimat Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat, luar biasa. Lihat ayat, lihat hadis yang menjelaskan tentang ayat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Yang telah lewat ya, dalam surah Saba ayat 23 tentang para malaikat. Ketika turun ayat ini atau ayat yang berhubungan dengan ini, Nabi SAW jelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan sebuah ketetapan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka terdengar suara. Yang mana para malaikat karena keagungan, kehebatan, kedahsyatan suara itu, mereka tidak mampu. Akhirnya mereka tidak sadarkan diri. Hatta idza fuzzi'a, itu disebutkan dalam Al-Quran selanjutnya, maka tak kala fuzzi'a, dihilangkan kaget, an qulubihim, dari hati-hati mereka, barulah mereka mampu bertanya, qalu madza qala rabbukum, apa yang difirmankan, qala rabbukum, apa yang dia katakan, yang dia ucapkan, yang difirmankan oleh rabbukum, Rabb kalian. Ini jelas menunjukkan bahwa menyebabkan mereka kaget, terjatuh, tidak sadar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selanjutnya mereka bertanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq, mereka menjawab al-haq. Wa huwa al-'aliyyul kabir, dia Maha tinggi lagi Maha besar. Luar biasa dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW jelaskan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang didengar oleh yang dekat dan yang jauh. Tidak akan ada yang bisa seperti ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alikhwah rahimakumullah. Jadi wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara sebagaimana dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ilmu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya. Karena itulah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan nilai-nilai ilmu yang tidak ada tandingannya. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala menjadi cahaya, menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi penawar, menjadi penyejuk. Al-ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berbicara jamaah, berfirman, dan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah bukan makhluk. Karena jangan mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini adalah kekafiran. Yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk kafir. Sebab mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Walillahil matalul a'la, dan hanya milik Allah perumpamaan yang setinggi tinggi perumpamaan. Mungkin ada yang berkata, ya kalamnya Allah ketika itu didengar oleh Jibril. Kalau sampai sekarang bukan lagi kalamnya Allah, kalamnya saya. Sebab saya ucapkan. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikin istajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrikin minta jaminan keamanan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikan jaminan keamanan supaya dia hidup di tengah kaum muslimin. Apa maksudnya? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Allah katakan kalam Allah, kalamnya Allah. Jadi yang didengar adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mengucapkannya, maka tetap itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Suara memang suaranya kita. Kita mengucapkannya. Kita menggerakkan lidah kita. Suara kita. Tetapi yang terdengar tetap kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamnya kita. Kita hanya penyampai. Iya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan ya. Sebagian orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan keingkaran ini adalah kekafiran. Ini perkara akidah. Iya. Tidak ada tawar menawar di sini. Siapapun orangnya, kafir kalau mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Atau mengatakan Allah Subhanahu wa taala, iya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala makhluk. Alikhwah rahimakumullah. Lihat dalil. Ketika Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu pulang dari Madian, iya, mengarah ke Mesir, kembali ke negerinya, maka dia tinggalkan sesaat keluarganya, ternak-ternaknya, untuk apa? Mencari. Kalau dilihat ada cahaya di sana, maka sesampainya di sana dia mendengarkan suara. Iya. Suara itu mengatakan, "Ayya Musa, inni anallah." Bunyi suara itu disebutkan dalam Al-Quran, "Ya Musa, wahai Musa, sungguh saya adalah Allah." Ini dengar oleh Musa. Sungguh saya adalah Allah. Ada yang mau mengatakan makhluk yang berbicara seperti ini? Kalau mengatakan makhluk, berarti Tuhannya Nabi Musa adalah makhluk. Yang memberi wahyu kepada Musa adalah makhluk. Dan ini adalah kekafiran. Sebab tidak kemukhlum. Mungkin makhluk mengatakan, sungguh saya adalah Allah. Allah subhanahu. Ini ya. Jadi keyakinan kita terhadap Al-Quran. Itu tadi. Ini masih awal-awal ini. Luas ya. Jadi secara umum terhadap seluruh kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, kita yakini bahwa di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, iya, dengannya kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kalam, berbicara. Dan bahwa bicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ilmu, dengan hikmah, dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya. Bicaranya Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk dan tidak akan mungkin sama dengan makhluk. Ini juga berlaku bagi Al-Qur'an. Iya. Ini juga berlaku bagi Al-Qur'an. Kemudian, kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara, dengan huruf, dengan ilmu. Sebagian orang hanya mengakui dengan ilmu saja. Allah ilmui, tapi bukan suaranya Allah, bukan lafaz-lafaznya Allah, yang terdiri dari huruf-huruf. Ini ucapan banyak ahli bid'ah dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan Asy'ariyah, iya, Maturidiyah, dan yang semisalnya. Hanya mengaku ya Allah Subhanahu wa taala, ini ilmunya Allah, tapi bukan kalamnya Allah. Ilmunya Allah, saya bukan kalamnya Allah. Ini juga batil. Lihat dalilnya, ayat yang telah kita sebutkan, supaya dia mendengar, hatta yasma'a, supaya dia mendengar kalam Allah, kalamnya Allah. Jadi dengar bukan hanya dengan ilmu. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang dengar. Jelas? Kalau kita ingin tambah keyakinan ini, maka kesimpulan pembahasannya, saya hanya sebutkan kesimpulannya. Iya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terangkat dari dada-dada orang yang menghafal dan dari kitab-kitab yang menulis yang tertulis padanya, terangkat di akhir zaman. Ini disebutkan dari keterangan-keterangan yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan terangkat. Inilah makna ucapan para ulama mengurai menjelaskan kalimat ini secara singkat, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya mulai, dimulai itu kalamnya Allah dan akan kepadanya kembali pada akhir zaman akan diangkat. karena dia semua memanfaatkan betul selama masih diberi kesempatan itu kita. Selama kita masih diberi kesempatan untuk memahaminya, menghafalnya, meresapinya. Sebab hanya dengan inilah kemuliaan-kemuliaan kita di muka bumi. Ingat, ukuran kita nantinya di hari kemudian adalah sikap kita terhadap Al-Quran. Selamatnya kita dari surga dan apa dari neraka adalah ditentukan oleh sikap kita terhadap Al-Quran. Bahkan jenjang-jenjang kita di surga, kalau sudah masuk dalam surga, jenjang-jenjangnya pun ditentukan oleh di mana akhir bacaan kita terhadap Al-Quran. Di mana akhir ilmu kita, keyakinan kita terhadap Al-Quran. Sebagai yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Alihkuah rahimahumullah. Kemudian ada perkara yang perlu dipahami. Kalau ada yang bertanya, mushaf. Kan biasa ada orang, kalau bahasa orang Indonesia bilang Al-Quran, maka mushaf. Alian Al-Quran. Sini Al-Qurannya dulu. Artinya mushaf. Karena mushaf ini apa hukumnya? Mushaf kalamnya Allah atau apa? Iya. Kita katakan ini rincian. Mushaf, ya, di dalamnya terdapat kalam Allah. Adapun kertasnya, penanya, orang yang menulisnya, mesin-mesinnya, seluruhnya adalah makhluk. Tetapi yang ditulis adalah kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah bukan makhluk. Paham? Sama juga ketika saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Sampai akhir. Saya makhluk. Lidah saya makhluk. Suara saya makhluk. Iya. Tetapi yang saya baca adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dengar, paham ini? Iya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mushaf itu walaupun dia kertasnya makhluk ini, tetapi di dalamnya ada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditulis di situ adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia dimuliakan. Enggak boleh Al-Qur'an itu dilempar, diinjak-injak apa semua, enggak bisa. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab akidah termasuk pembatal syahadat adalah menghina Al-Qur'an. Menghina mushaf. Itu pembatal syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" "La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah terhadap ayat-ayatnya, terhadap Allah dan terhadap ayat-ayatnya, ayat-ayatnya juga, wa rasulihi dan terhadap rasulnya, kalian memperolok-olokkan?" Istihza. Jangan kalian berutur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini ayat turun berhubungan dengan apa? Orang munafikin atau orang punya nilai iman, sifat punya sifat-sifat munafikan juga ikut berperang pada Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat senda gurau, katanya tidak ada orang yang paling apa? Tidak orang yang paling rakus perutnya dari ahli-ahli kiraah kita, kuraahnya kita, para sahabat Nabi disinggung. Tidak ada orang yang penakut ketika bertemu dengan musuh, tidak ada yang paling dusta ucapan-ucapannya, kalimat-kalimat olok-olokan, tapi dengan nada bermain-main. Maka sahabat yang mendengarnya melaporkan kepada Nabi SAW, mengatakan kamu adalah munafik, ingin melaporkan kepada Nabi SAW, ternyata telah turun ayat, itu tadi ayatnya. Orang ini datang kepada Nabi SAW, merengek kepada Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi sudah di atas untanya, dia tergantung di otak Nabi SAW, mengatakan innama kunna nakhudu wa nala'ab ya Rasulullah, kami tidak lain kecuali hanyalah sekedar bersendagura dan bermain-main saja. Tetapi Nabi SAW tidak menambah ucapannya kecuali hanya dengan ucapan, katakanlah apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian memperolok-olok. Coba lihat ayatnya turun sehubungan dengan ini, sementara peristiwanya bukan langsung kepada Allah kan? Bukan langsung kepada ayat-ayatnya ini, tidak langsung kepada Rasulnya, tapi kepada para sahabat, orang-orang yang memuliakan Allah dan Rasulnya, tapi sudah kena. Jangan kalian berujur, sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Allah akui punya keimanan, tapi ternyata kafir dengan istihza itu, memperolok-olok itu. Apalagi kalau memang langsung mushaf yang diinjak-injak, yang dibakar dan misalnya. Ini tidak pantas itu. Dengan maksud untuk menghinakannya. Dengan maksud untuk menghinakannya. Tidak pantas kan. Jadi jangan merasa ketika ada orang misalnya mushaf ditaruh di lantai, itu tidak pantas. Ambil. Letakkan pada posisi yang di atas. Dosalah dulu mushaf Al-Quran. Iya. Kalau misalnya kita punya buku, kita saja dulu. Kita punya buku, kita tulis padanya pembahasan-pembahasan ilmiah yang bernilai tinggi, yang mendatangkan manfaat bagi pertanian misalnya. Iya. Tapi ternyata buku ini, yang ternyata sudah banyak orang yang tertarik terhadapnya, iya, ternyata buku ini dijumpai oleh kita dalam keadaan di lantai. Gimana perasaan kita? Kita akan menganggap hal itu tidak wajar. Ini jelas ini. Ini fitrah ini. Sebab sesuatu yang bernilai. Dan ingat ikhwah, tak satu pun ilmu kecuali ada titik-titiknya dalam Al-Quran. Dan tak akan bermanfaat itu ilmu itu kecuali kemanfaatan yang ditentukan oleh kemanfaatan dalam Al-Quran. Ilmu yang terhebat, yang termulia, yang sangat luar biasa, seluruhnya hanya ada dalam Al-Quran. Dengan ilmu inilah kita akan selamat di dunia dalam barzakh dan di akhirat. Dengan ilmu inilah kita akan tenteram di dunia dalam barzakh dan di akhirat. Dengan ilmu inilah kita akan selamat dari berbagai bencana-bencana di dunia dalam barzakh dan di akhirat. Iya. Ilmu yang betul-betul merupakan keselamatan, ketenteraman. Kan itu ikhwah. Sangat betul-betul tidak berada kalau mushaf itu diletakkan di bawah. Apalagi dilempar. Kenapa ada yang berpaham seperti itu? Sebab dia menganggap mushaf itu tidak ada kalamnya. Ini kan makhluk. Iya. Ini kan makhluk. Ini kan ini. Iya. Anggaplah makhluk. Iya. Atau lihat pencontohan tadi. Iya. Lihat pencontohan tadi. Ilmu orang saja, kitabnya orang saja, ini kan jelas makhluk. Iya. Kita tidak akan bisa rendahkan karena ilmunya. Apalagi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa Nabi sallallahu dalam hadis yang sahih melarang bermusafir ke negeri musuh dengan membawa mushaf. Nabi larang bermusafir ke negeri musuh dengan membawa mushaf. Rahasianya adalah supaya mushaf itu tidak dihina. Supaya mushaf itu tidak dihina. Baik. Tinggal satu pembahasan. Membakar mushaf. Tentang mushaf-mushaf yang sudah termakan ayat, iya. Mau dibaca juga tidak ada yang baca. Iya. Mau dibaca juga tidak dibaca, mau dirawat di situ enggak. Diapakan? Makin seperti ini. Yang seperti ini para ulama sebutkan bisa jadi tanam. Iya. Supaya dengannya hancur di tanah. Tentunya di tempat-tempat yang tidak dihinakan situ. Iya. Hanya saya sendiri memilih hal yang kedua yang dipilih oleh para ulama, yaitu dibakar. Untuk menyelamatkan dia dari penghinaan. Dibakar sebagaimana dilakukan oleh sahabat Rasulullah, dan ini kesepakatan sahabat. Ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan mushaf, mengumpulkannya dan mematengkannya, kumpulkan seluruhnya ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf. Mushaf yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Terkumpul sebelumnya pada zaman Khulafa' Rasyidin, kemudian pada sampai kepada zamannya Khulafa' Rasyidin yang ketiga, itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia ambil mushaf itu. Kemudian dia panggil sahabat ahli Quran. Kemudian diteliti, pokoknya sampai betul-betul paten. Kemudian setelah itu semua lembaran-lembaran yang ada, sebab belum terkumpul, sebagian sahabat hanya mempunyai lembaran-lembaran dalam surah ini saja, yang lainnya dalam ini surah ini, sehingga membuat kacau nantinya. Semuanya dibakar, dikumpul dan dibakar. Kemudian dicetak dan diperbanyak ini yang sudah baku, yang sesuai dengan hafalan-hafalannya para sahabat, murid-murid langsungnya Rasulullah. Ini yang terjadi seterusnya. Ini pembakaran ini justru dengan maksud menyelamatkan Al-Quran. Sebab dengan terbakarnya, selamat dia, lepas dia dari kertas-kertas itu. Dan tetap Al-Quran ada pada kertas-kertas yang lainnya, pada mushaf yang lainnya. Jelas ini? Tapi untuk melakukan hal yang seperti ini, hendaknya di hadapan orang-orang yang paham. Iya, hendaknya di hadapan orang-orang yang paham. Yang di hadapan orang, ini Al-Quran, bakat Al-Quran di sana, remaja masjid sana. Wah, kurang ajar ini. Yang seperti itu tidak diobral, dan yang semisal itu tetap jaga fitnah yang semisal itu. Kemudian kalau dibakar Al-Quran, kemudian diminum hatinya, parang hati. Iya, itu. Ini dihindari yang seperti ini, tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah. Iya, hal ini tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah. Dan ini termasuk perkara-perkara yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, salam sejahtera. Subhanallah, alhamdulillah.